Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Hadirin azakumullah. Alhamdulillah sudah kita bahas masail, masalah-masalah yang berkaitan dengan adhahi, hewan kurban dan berkurban. Ada satu permasalahan yang cukup panjang yang belum kita angkat, dan itu disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah di dalam Bulughul Maram, yaitu pada hadis yang pertama dan hadis yang kedua tentang permasalahan tata cara menyembelih hewan kurbannya, yang disebutkan di situ oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu pada hadis yang pertama, wa yusammi wa yukabbir wa yadha'u rijlahu ala sifahihima. Beliau membaca, menyebut nama Allah, bertakbir dan meletakkan kakinya pada pada bagian kaki kambingnya. Yang disebutkan dalam lafaz Imam Muslim mengucapkan bismillah Allahu akbar. Kemudian pada hadis yang kedua, pada hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Rasulullah SAW meminta pisau kepada Aisyah dan diperintahkan untuk diasah, disebutkan beliau mengambil pisaunya, mengambil hewannya, dibaringkan, kemudian disembelih sambil membaca bismillah Allah, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin min ummati Muhammad. Ini pembahasannya terkait dengan masalah tata cara penyembelihan dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Sengaja saya akhirkan barakallahu fik, dikarenakan memang pembahasannya cukup panjang. Baik, di sini ada beberapa pembahasan penting terkait dengan hewan yang disembelih, orang yang menyembelih, alat yang digunakan untuk menyembelih, dan hal-hal lain yang berkaitan dengannya. Yang pertama terkait dengan masalah persyaratan hewan yang disembelih. Yang pertama ialah ayyakuna hayyan waqta dzabh. Hewan itu masih hidup sewaktu disembelih. Maka tidak mungkin menyembelih hewan yang sudah mati. Yep. Yang kedua, ayyakuna zahuqu ruhihi bi mahdhi dzabh. Yang kedua, rohnya itu hilang, rohnya melayang dengan sembelihan tadi, bukan karena sebab yang lain. Ini penting. Bisa jadi dia meninggal dunia karena sebab lain selain penyembelihan. Kalau itu yang terjadi, maka bukan dikatakan sebagai hewan yang halal, tapi dikatakan sebagai bangkai, sebab dia matinya bukan karena disembelih. Adapun persyaratan yang berkaitan dengan orang yang menyembelih, yang pertama ialah ayyakuna aqila. Ayyakuna aqila, dia seseorang yang berakal. Sehingga orang yang gila tidak sah penyembelihannya. Orang yang sakran, tahu sakran? orang yang fly, yang mabuk, yang hilang ingatan, tidak sah sembelihannya. Tayib, apakah dipersyaratkan yang menyembelih harus laki-laki? Jawabannya tidak. Laki-laki boleh menyembelih. Wanita juga diperbolehkan menyembelih hewan, baik hewan kurban ataupun yang lainnya, dengan persyaratan dia kuat dan mampu. Perempuannya itu kuat dan mampu. Dan tentunya di sekitar wanita yang lainnya atau laki-laki yang mahramnya, sehingga tidak menimbulkan fitnah. Ditanyakan hal ini kepada kepada Lajnah Daimah terkait dengan hukum seorang wanita yang menyembelih hewan kurban. Mereka menjawab diperbolehkan apabila dia mampu untuk melakukannya. Sebab tidak ada nas dalil yang melarang wanita menyembelih hewan kurban. Jadi paham ya? Begitu pula apakah boleh anak yang kecil menyembelih hewan kurban? Jawabannya menurutina azakumullah, kalau dia punya kemampuan, kuat dan mampu melakukannya sesuai dengan cara yang syar'i, diperbolehkan. Walaupun dia belum balig. Walaupun dia belum balig. Sehingga syarat utama ayyakuna aqila, harus berakal. Harus berakal ya kan, barakallahu fikum. Nah, persyaratan yang kedua, ayyakuna musliman au kitabiyya. Yang menyembelih harus orang muslim atau seorang ahli kitab, Yahudi ataupun Nasrani. Adapun orang muslim jelas, karena sembelihan yang dihalalkan adalah sembelihannya kaum muslimin. Adapun al-kitabi, sembelihannya ahli kitab, itu dengan nas Al-Qur'an yang disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat yang kelima, Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa ta'amul ladzina utul kitaba halul lakum. Wa ta'amul ladzina utul kitaba halul lakum. Dan makanan orang-orang ahli kitab halal bagi kalian. Makanan di sini ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, ai dzabaihuhum. Sembelihan-sembelihan ahli kitab itu halal untuk kalian. Sehingga syaratnya yang menyembelih muslim atau ahli kitab. Tapi untuk ahli kitab dengan syarat diketahui dia menyembelih dengan tata cara syar'i, dengan membaca basmalah. Kalau diketahui dia membaca selain nama Allah, dia menyebut sesembahannya, maka hukumnya haram. Atau dia sembelih dengan tata cara yang tidak syar'i, tidak islami, maka tidak boleh. Terkait dengan ketentuan sama dengan muslim yang dibahas sekarang, orangnya muslim atau ahli kitab. Barakallahu fikum. Yang ketiga, persoalan yang ketiga, Allah yakuna muhriman. Yang menyembelih statusnya bukan orang ihram, yang sedang berihram. Sebab orang yang berihram barakallahu fikum tidak boleh mengganggu hewan-hewan buruan, baik dengan diburu atau kadang dibunuh atau kadang disembelih dan semisalnya. Itu jelas. Allah mengatakan dalam firman-Nya, disebutkan di Al-Maidah ayat yang ke-95, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan dalam keadaan kamu sedang berihram. Di ayat yang setelahnya Allah mengatakan, wa harrima 'alaikum saydul barri ma dumtum huruma. Dan diharamkan atas kalian hewan-hewan darat buruan selama kamu masih berpakaian ihram. Ini wawah. Maka yang menyembelih hewan kurban statusnya bukan orang yang sedang berihram. Itu kalau di sana al-hadi. Barakallahu. Baik. Ketentuan yang berikutnya, ialah ayyusammiya 'ala dzabihah. Ayyusammiya 'ala dzabihah. Dia menyebut nama Allah ketika menyembelih hewan korban atau menyembelih hewan. Ini jelas. Sebab kalau dia tidak menyebut nama Allah, maka menjadi bangkai. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-An'am ayat yang ke-121, Allah menyatakan wala taqulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu lafisqun. Kalian jangan memakan hewan yang tidak disebut padanya nama Allah, itu kefasikan. Ini larangan memakan hewan yang disembelih dengan tambah baca basmalah. Mafhumnya ketika menyembelih harus baca basmalah. Bagaimana kalau dia lupa? Lupa enggak baca basmalah. Hewannya bangkai atau enggak bangkai? Lupa. Enggak sengaja. Lupa menyembelih tanpa baca basmalah. Hewannya bagaimana? Bangkai atau bukan? Halal berarti. Dia lupa. Dalilnya? Rabbana la tu'akhirna inna sina wa akhtana. Yang itu. Dua pendapat ya, Pak. Ada dua pendapat di kalangan para ulama, ada yang mengatakan bahwa namanya hewannya enggak bangkai. Dikarenakan dia lupa. Dengan ayat tadi Rabbana la tu'akhirna inna sina wa akhtana. Ada lagi yang mengatakan bangkai. Sebab menyembelihnya dengan tanpa nama Allah. Dengan ayat tadi, wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaih innahu lafiskun. Kamu jangan memakan hewan yang belum disebutkan pada nama Allah. Itu kefasikan. Ayatnya umum, baik kamu lupa atau sengaja. Dua pendapat. Saya pribadi lebih condong pada pendapat yang terakhir, yang mengatakan itu bangkai. Adapun terkait dengan kelupaan Anda, itu mengangkat dosa dari Anda. Anda enggak berdosa karena Anda lupa. Tapi terkait dengan status hukum hewannya, bangkai dengan ayat tadi. Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaih. Bedakan antara hukum Anda sebagai pelaku penyembelihan dan hukum hewan yang Anda sembelih. Kalau terkait dengan kelupaan pada Anda pribadi, Anda enggak dosa. Tapi terkait dengan hewannya, itu ayatnya. Jangan memakan hewan yang tidak disebutkan padanya nama Allah. Wallahu a'lam bishawab. Saya pribadi lebih condong pada pendapat ini, sehingga dikatakan bangkai kalau sampai tidak dibacakan basmalah padanya. Ini persyaratannya, syarat sahnya sembelihan. Barakallahu fikum. Nah, ini beberapa ketentuan untuk orang yang menyembelih. Kemudian persyaratan yang berkaitan dengan alat penyembelihannya. Yang pertama ialah an takuna qati'atan. An takuna qati'atan. Alatnya itu betul-betul tajam dan memutus. Tajam dan memutuskan sesuatu. Barakallahu fikum. Oleh karena itulah Rasulullah SAW dalam hadisnya Aisyah meminta yang namanya al-mudiyah, pisau. Yang kedua minta di asah. Apa tujuannya? Supaya tajam. Pisaunya tajam dan mudah memutuskan kepala hewan. Dibakar untuk menyembelih. Kalau dia menyembelih dengan sesuatu yang tumpul, itu merupakan ta'zim, menyiksa hewan, punya haram ya. Nah, bayangkan tuh hewan disembelih dengan pisau tumpul, krakuk krakuk, gak putus-putus itu, tersiksa namanya jus. Nah, boleh menyiksa makhluk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga dia ada yang sangat tajam. Barakallahu fikum. Ketentuan yang berikutnya ialah alla takuna 'udman aw dhufra. tidak boleh terbuat dari tulang dan tidak boleh dengan kuku. Walaupun tulangnya itu sangat tajam mengalirkan darah, walaupun kukunya sangat tajam mengalirkan darah, tidak boleh. Nas hadis melarangnya. Disebutkan dalam hadis Rafi bin Hudayj radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menjelaskan tentang ketentuan alat yang dipakai untuk menyembelih. Beliau mengatakan ma anhar dam wa dzukira smullahi fakul laisa sinnu buhur. Segala sesuatu yang bisa mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah padanya, silakan kamu makan. Bukan tulang, bukan pula kuku. Asin di mana? Asin itu adalah gigi. Al-gufur kuku. Al-masinnu fa'alum. Adapun gigi termasuk tulang. Wa'abal-gufur famuda al-habasyah. Adapun kuku itu alat penyembelihannya orang Habasyah. Ketika itu masih kafir. Ini nas hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang melarang. Sehingga apapun yang kita gunakan, yang penting dia sangat tajam dan memutuskan mengalirkan darah, boleh. Baik dari besi, dari batu, atau apapun silakan. Yang penting jangan menggunakan gigi atau kuku atau tulang. Barakallahu. Di sini ada pertanyaan ya, Pak, terkait dengan alat kontemporer sekarang ini. Apa hukumnya menggunakan alat penyembelihan elektronik? Mesin langsung potong tuh leher kambing itu. Eh, tahu kan? Entah pisau atau alat tertentu memotong itu. Ah ya. Tapi yang menggunakan mesin penyembelih. Eh, mesin kan bergerak kan? Suaranya udah bunyi gitu. Kepalanya ayam, set langsung. Nah gitu ya, para kambing. Apa hukumnya menyembelih dengan alat itu? Ya kalau diem aja, itu masalah kontemporer, harus jawab. Pisau, tidak dulu pakai pisau, pakai tangan kita orang, sekarang menggunakan mesin. Apa hukumnya? Hah? Alasannya? Yang pertama bukan dari tulang, bukan dari gigi, bukan dari kuku. Yang kedua tajam. Yang berikutnya mengalirkan darah. Secara ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam riwayat-riwayat tadi masuk, nggak ada masalah. Tapi muncul pertanyaan berikutnya. Pada kenyataannya kalau menggunakan A dari mesin, kepalanya putus. Apakah boleh? Yang muncul pertanyaan, apakah boleh menyembelih hewan sampai kepalanya lepas dari badannya? Nah. Ya, Pak. Kalau diam aja. Ayo, Hanas. Jawabannya, Pak. Jawabannya, tidak ada masalah. Boleh. Tidak ada nas yang khusus, yang tegas melarang ketika menyembelih, kepala harus tidak boleh putus. Yang terpenting adalah urat-urat yang diinginkan putus. Entah kepalanya putus atau tidak, itu enggak ada pembahasan. Yang penting urat yang terpenting yang harus diputus itu betul-betul putus. Kalau misalkan ayam itu cerdel, cerdel. Tapi jangan apa ya, baca. Bismillah, jangan asik. Basmalah, bismillah. Bismillah. Bismillah. Dan praktis. Tapi apakah mau bikin sok itu hewan? Yang jelas, ya, bikin sok ya. Dengan suaranya itu. Itu dibahas oleh para ulama Jepang sampai sekarang ini. Mereka mengatakan secara ketentuan yang disebutkan dalam riwayat barakallahu fikum, itu alat masuk termasuk peralatan yang sesuai dengan kriteria syar'i, tajam, memutuskan, kemudian bukan tulang, bukan gigi, bukan kuku. Barakallahu fikum. Cuma yang mereka bahas sampai memutuskan kepala, tentu tidak ada masalah barakallahu fikum, dikarenakan bukan termasuk hal yang dilarang. Naam. Ini terkait dengan persyaratan pada alatnya. Yang berikutnya qanawati na'zakumullah adalah adab-adab dalam menyembelih hewan. Yang pertama ialah ihsan adzabihah. Berbuat baik kepada hewan yang disembelih. Caranya bagaimana? Di antara cara berbuat baiknya ya kawan, menyembelih dia dengan alat yang sangat tajam. Walihidda hadukum syafratahu kata Rasul. Persyaratannya tidak boleh mengasah pisau di depan hewan tadi. Itu kurang jauh dan membuat shock hewan tersebut. Sehingga diasah di luar, baru kemudian selesai di bawah. Rasul memerintahkan sahabat Aisyah untuk mengasah pisau. Begitu selesai diambil, baru kemudian dipakai untuk menyembelih. Rasul tidak mengasah di depan hewan tadi. Fa'ad Galil, bentar lagi putus kepala ente. Kada dikata di luar. Akhirnya apa ya? Barakallahu. Di antara adabnya berbuat baik dengan hewan tadi hewan ialah disebutkan oleh sebagian ulama kita dituntun ke tempat penyembelihannya dengan cara yang bagus. Tuntun dengan yang baik, dengan lembut, jangan kamu tendang, jangan kamu pukul. Tuntun yang bagus. Bahkan sebagian mereka mengatakan dikasih makan dulu. Kasih makan dulu, tenangkan dulu dia, tenangkan psikologinya. Ini mau dieksekusi mati. Baik. Itu di antara yang ada. Yang kedua, yubja'ud dzabiha. Membaringkan, menidurkan hewan sembelihan tadi. Itu yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Aisyah tadi. Disembelihkan. Yang afdal barakallahu fikum, hewan itu dibaringkan pada sisi sebelah kiri. Ya, kalau misalkan berdiri, dibaringkan kirinya di bawah. Paham ya? Kemudian adab yang berikutnya, orang yang menyembelih menginjak pundak dan bagian atas yang kanan. Jadi kiri dibawa di tanah, yang sini diinjak oleh yang menyembelih. Barakallahu fikum. Otomatis nanti kepala hewan dipegang oleh orangnya dengan tangan kirinya. Menyembelih dengan tangan kanannya. Ada gambaran? Ada gambaran enggak? Hah, ini hewan. Ya. Sebelah kirinya ini di bawah barengan begini. Orang injak sebelah sini kan gitu ya. Otomatis apa? Orangnya ini apa Evan? Entar deh. Orangnya ini menghadap ke arah sana kan gitu. Tangan kiri dia mau ke kepala, tangan kanannya menyembelih. Itu lebih aisyar, lebih mudah katanya para ulama. Di antara yang membawakan demikian ialah Imam Sunani rahimahullahu taala dalam bukunya Suburus Salam. Nah, itu semuanya dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok kemudian diinjek pada bagian kaki dan lehernya supaya tidak banyak meronta? Dibaringkan, kemudian diinjek itunya bukan kepalanya sehingga dia tenang, enggak bisa meronta. Langsung Arablah. Baik. Adapun menghadapkan hewan ke arah kiblat itu bukan persyaratan, bukan kewajiban, tapi perkara yang sifatnya sunnah saja. Sehingga dimasukkan dalam mereka termasuk bab adab, bukan persyaratan. Mustahab. Dan ingat, yang merupakan persyaratan utama adalah menyebut nama Allah. Juga di antara adabnya di antara adabnya ialah bertakbir Allahu Akbar. Untuk hewan kurban disebut nama orang yang berkorban, Allahumma hadza an fulan. Kemudian sunnah yang berikutnya berdoa supaya diterima. Allahumma taqabbal hadza an fulan. Sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat yang kita baca. Sehingga kalau mau digabung jadi satu, membaca bismillah. Bismillah Allahu akbar. Allahumma hadza an fulan. Allahumma taqabbal hadza an fulan. Gitu ya. Bismillah ini persyaratan. Bismillah Allahu akbar. Allahumma hadza an fulan. Kalau misalkan atur sendiri menyebelek, Allahumma hadza anni gitu. Allahumma taqabbal hadza anni. Barakallahu. Ini terkait dengan permasalahan hal-hal yang berkaitan dengan masalah penyembelihan barakallahu. Baik. Sehingga kalau diperhatikan yang panitin alhamdulillah terkait dengan masalah menyembelih hewan kurban. Baik. Hewan kurban dituntun ke tempat penyembelihannya, dibaringkan di sebelah kanannya, di bagian sebelah kirinya, dihadapkan ke arah kiblat. Mana kiblat yang itu? Sana ya? Kok pas sana ya? Tadi saya itu pas tadi. Dibaringkan sebelah kiri, menghadap ke arah kiblat, barakallahu fikum, yang menyembelih di bagian belakang hewannya. Kemudian dia injek menggunakan kakinya. Biasanya menggunakan kaki apa ya? Diinjek menggunakan kaki yang menurut dia paling mudah untuk menyembelih. Kalau dengan kiri, gini gampang ya? Gampang. Kalau kanan, kanan. Tapi yang paling mudah, sebelah kanan. Sehingga posisinya itu enak. Set, langsung sini. Bismillah. Allahu Akbar. Allahumma hadza anni. Allahumma taqabbal hadza. Apa yang harus putus dari lehernya hewan? Apa yang harus putus dari lehernya hewan? Ada yang sempurna, ada yang sah. Yang sempurna ialah memutus semua urat-urat yang ada di lehernya hewan. Ada urat, ada apa namanya, saluran pernafasan, ada saluran makan, ada dua urat besar yang di situ tempatnya darah mengalir. Begitu ya, ada empat ya. Barakallahu fikum. Itu kalau putus semuanya itu lebih afdal. Tapi yang sah kalau dia sudah memutus al-wujdan, dua urat besar yang kalau diputus maka akan keluar dengan cepat darahnya tadi. Ini al-wujdan sudah sini, yang kedua ya. Yaitu yang tengah-tengahnya ada yang nafas, ada yang makanan, barakallahu fikum. Kalau putus semuanya itu lebih akhir. Tapi kalau cuma dua tempat bagian darahnya itu yang keluar, yang diputus sehingga darahnya keluar dengan cepat, dengan muncrat, itu dikatakan sah. Dikatakan dengan cara itulah akan mempercepat kematian sang hewan. Itu disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dalam syarah Bulughul Maram barakallahu fikum. Na'am, hadza huwa. Ini terkait dengan masalah tata cara dan adab-adab penyembelihan. Intah. Ikhtisar dengan selesai. Ada yang mau tanya kan? Hewannya lagi berdiri nih. Loh, masa bisa lagi baring tebas? Ya paham, saya paham. Makanya saya katakan hewannya lagi berdiri. Masa mungkin? Ya kena tanahnya kan, kena itunya kan. Kalau diayunkan, itu kan dari atas bawah gini. Itu kan membutuhkan ruang supaya dia bisa narik. Itu mungkin kalau hewannya berdiri. Nah gitu ya. Dan itu dilakukan biasanya pada unta. Kalau unta kan ditusuk bagian sambil menderung, tusuk. Itu namanya nahr. Boleh. Harap waktu. Yang seperti itu kurang nyaman gitu loh. Dan yang berikutnya, bukan sembarang orang mampu melakukannya, harus siap ahli dalam urusan pedang memedang. Tapi gitu, kalau sama dia salah, tersiksa tuh hewannya itu. Nah gitu ya. Tadi itu jangan dikira di grok-grok gitu ya Pak. Penyembelian yang bagus itu sekali tarik. Antum biar dari atas apa dari bawah? Tergantung kemampuannya masing-masing. Tergantung kerjanya masing-masing. Artinya dari atas. Ini sekali-sekali begini. Sehingga ada tenaganya. Ada yang dari bawah. Pisau di bawahnya itu. Ya. Doa segala macam langsung tarik gini. Jadi juga nah, bukan begitu cara penyembelihannya itu. Bisa tersiksa itu hewannya. Sekali tarik itu udah putus semuanya. Kalau tajam putus semuanya. Terus ditahan sebentar supaya tidak merontak. Terus supaya betul-betul darahnya keluar. Kalau berkali-kali tandanya lagi latihan. Lalu ngalamannya boleh. Sekali ragu-ragu dia. Waduh, belum putus. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Oh, sapi. Ya, kambing yang maksudkan. Kalau sapi, belum tergambar tadi di kepala saya. Tadi di kepala saya tadi, ayam sama kambing. Tadi kan saya contohkan tadi gini, tadi kan kambing tadi. Iya, kalau sapi bisa sekali sih. Syaratnya ada, harus panjang besar itunya, pisaunya itu, tenaganya kuat. Rewelnya itu ya betul. Al-Muhim diupayakan sekuat tenaga supaya lebih cepat untuk membunuh dia, menembelih. Ya, kalau sapi lain urusannya itu. Tadi kambing ya, Pak. Kalau sapi tadi betul, klewernya itu harus diatur gimana caranya supaya lebih mendekat ke arah dagingnya. Langsung. Barakallahu fi hayakumullah. Wes. Sudah. Nah, kaki itu biasanya kita ngikat-ngikat kakinya itu Pak, enggak apa-apa terus dibantulin. Kalau memang harus dengan cara itu. Kalau harus dengan cara itu. Kalau di sana enggak usah gitu-gitu. Farallah cepat mereka. Dua orang aja sudah bisa menyentuhkan sapi. Yang saya saksikan ketika di Yaman. Ketika di anu belum nasihat. Di Yaman pernah. Dua orang aja, bawa sama anak. Ini penjual sapi. Penjual daging sapi. Penjual daging sapi. Jaga. Dua orang aja. Cepat dia. Itu biasa, santai. Tahu-tahu kakinya di apa namanya? Biasanya orang dijeglang gitu. Duduk langsung. Anaknya megang belakangnya. Duduk langsung. Ini di Indonesia ini ruwet dulu urusannya. Harus pakai kayu, kemudian apa di apa tali segala macam. Itu pun kalau nggak ngamuk tuh sapinya. Nah, satu, dua, tiga, serangan, bak, begitu baru berhenti. Itu pun kalau nggak lepas halinya. Di mana? Ada. Oh, luar biasa. Nah. Kalau bisa begitu asal, sehingga enggak robot kayak tadi itu, sudah. Sudah. Ada tekniknya. Ya mestinya ada tekniknya ya. Enggak mungkin ngawur ya ada tekniknya. Itu makanya dia punya keahlian khusus tadi itu. Tapi kalau enggak ada yang bisa, terpaksa harus seperti itu. Ya sudah gimana lagi? Karena enggak mungkin sapi sembah dengan cara berdiri. Sundang. Assalamualaikum. Gitu ya. Ada lagi yang lain? Karena satu sudah ditakin saja. Tapi itu waktu mau penyembelihan besoknya, ternyata itu lari. Dicari-cari dan dapat. Sampai ketemunya tanggal 15 Juli jam. Sudah lewat masa penyembelihan itu mana? Apa di 9 tahun depan atau masa penyembelihan itu? Diganti. Ketemu artinya? Enggak. Itu kan nemunya kan di mahari setelahnya kan. Diganti ketika itu. Berganti. Enggak. Nggak diganti. Dicari baru temunya. Ya kan, harusnya kan hilang. Masa dia masih. Hanya dia nggak ganti ketika itu. Nggak ada uang lagi, gimana lagi gitu ya. Ketemunya ini lahir lagi. Yang saya ketahui, khanatina asyakullah, dari keterangan para ulama kita, hewan kurban itu kalau sudah ditakyin harus disembelih. Wallahualam terkait dengan yang seperti tadi itu, apakah tetap dihukumi kurban atau tidak? Oh. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi kayaknya kan masih ya kalau seandainya. Ya toh? Tadi antum tanya-tanya kan kalau seandainya kan. Artinya secara real dari kenyataan orang ketika sapinya hilang mungkin dia ganti mungkin selesai urusan. Allah alam ya. Sepengetahuan saya kalau sudah ditakyin itu harus sembelih. Tapi pembahasannya apakah ketemunya di luar tanggal itu tetap dihukumi sebagai udhiyah atau tidak? Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, Pak, selesai semua pembahasan yang berkaitan dengan masalah kurban dari hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Iya. Coba bahasan yang sangat bagus para kawan. Yep, ada fatwa dari Syekh Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Seingat saya di dalam kitab Ar-Rihlatul Akhirah ketika beliau di Amerika. Lagi sakit itu di Amerika sebelum beliau pulang ke lagi ke Saudi. Itu kan dibukukan fatwa beliau oleh istrinya Ummu Salamah Salafiyah dalam buku Ar-Rihlatul Akhirah, buku segini. Dia ada fatwa. Di antaranya ditanya masalah itu. Beliau mengatakan kalau seandainya ayam, kalau yang begitu, sebenarnya ayam di sini. Kalau seandainya ada ayam ditata berjejer, rapi gitu, jejer, digantung jejer. Nah, dari ujung sampai ujung. Kemudian dia menggunakan mesin tadi membaca basmalah sekali untuk semua yang ada sekali gerakan. Beliau mengatakan itu diperbolehkan. Mesin, nah, bismillah. Ini jejer ya, bukan kemudian satu, ayo pasang lagi. Enggak, sudah berjejer. Rapi. Bismillah. Dia mengatakan itu diperbolehkan dikarenakan mereka semua satu kesatuan. Lain halnya kalau nunggu dipasang lagi, satu, bismillah, deng. Harus bismillah lagi. Ada kemarin kan? Itu fatwa dari Syekh Muhammad bin Hadi rahimahullah ta'ala. Yang lainnya berpendapat lebih baik tidak basmalah pada tiap-tiap penyembelihan. Ini yang lebih ahwat, lebih hati-hati. Barakulahikum Allah ta'ala a'lamu bisawab. Ada lagi yang lain? Karena pembahasan korban gak banyak, masih gini aja. Apakah boleh atau disyariatkan orang yang berkurban untuk menghadiri penyembelihan tersebut? Ya, disunahkan. Nyembelih sendiri, dzabaha biyadihi, dzabaha huma biyadi, nyembelih sendiri atau isyhad mempersaksikan. Itu dianjur. Tapi enggak wajib. Enggak wajib. Takyinnya itu dengan cara tadi di jarah tadi. Bisa diwakilkan. Iya. Yang penting dia atau orang yang disuruh menjaga sapi tadi sudah apa namanya melukai sedikit bagian punuk sapi tadi. Persyaratan. Nah, itu anjuran sih. Bukan syarat sahnya hewan kurban. Saya ngerti ini hewan kurban tidak boleh dijual, enggak boleh dihibahkan, enggak boleh diwakaf, harus disembelih. Nah, Pak. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Cukup? Mau di masjid. Ini nggak mengada-ngada, memang sudah selesai materi yang disampaikan terkait dengan masalah dia ini. Nah, sudah semua dibawakan semua dari mulai waktu, tempat, kriteria sampai pembahasan tata cara menyembelih. Semua sudah. Perwudu maksudnya? Tidak, tidak. Tidak ada persyaratan demikian. Dia lagi sholat. Disembelih enggak mati, gimana ya. Enggak faham saya. Kalau sudah terputus yang namanya dua urat gedenya ini, apalagi ditambah dengan saluran nafas dan makanannya, putus semuanya, mati. Belum. Ya seperti ayam lah begini gitu. Ayam malah gampang. Sapi atau kambing itu yang mungkin begitu. Yang jelas kalau ketika dia menyembelih, misalkan dia kan menyembelih kan, sudah putus. Itu kan didiamkan dulu sama dia. Dilihatin itu. Ada yang belum, langsung diputus kembali. Baru ketika sudah kondisi lemes badan hewannya dilepas, nah kemudian lepas gitu, kabur sapinya. Ya, ditahan terus sampai dia betul-betul diperkirakan habis darahnya dan saya paham ya. Oh, paling takut dia. Nah, ya, begitu nyembelih dilepas terbang-terbang gitu ya. Terbang-terbang gitu enggak mati-mati ini. Pengen lagi, oh belum. Ya. Iya, harus disembelih lagi. Baca bismillah lagi. Bismillah. Itu biasanya bukan profesional. Bukan profesional itu. Yang prof itu langsung. Atau belum dia tengah tunggu. Sudah. Tunggu. Barakallah. Apakah kerbau dan banteng itu termasuk jenis sapi yang sehingga boleh dijadikan sebagai hewan kurban? Banteng nggak masuk. Kalau kerbau sebagian ulama memasukkannya dalam bahimat ulama termasuk sapi. Ya, kerbau dan sapi itu satu bagian terkait dengan zakatul mal, terkait dengan masalah akikah, terkait dengan masalah udhiyah, terkait dengan masalah al-hadiyu, itu digandengkan kebo sapi. Itu ada yang mengatakan masuk, ada yang mengatakan tidak masuk. Banteng lain rusak. Banteng bukan rusak. Nah, rekalah. Rusak. Untuk apa ini? Nah, untuk hewan kurban terangkat tadi, hewan kurban khusus hewan ternak, unta, sapi, kambing, tidak boleh selain ini. Itu kurban khusus. Sebagaimana akikah harus kambing, tidak boleh dia. Berburu rusa boleh, makan rusa boleh, sembel dengan cara itu boleh. Halal. Uratnya agak besar. Ya. Benar. Hah? Iya. Uratnya agak besar. Iya, strata ke uratnya. Strata dagingnya agak besar. Iya. Benar kalau. Satu lagi ya, alhamdulillah. Benar. Ya. Itu tadi disebutkan bahwasanya syaratnya itu adalah hewan ternak itu ya. Apabila ada misalnya unta, kemudian sapi dan kambing itu liar misalnya. Misalnya ada kambing hutan gitu yang liar atau mungkin sapi yang ada sapi hutan. Kambing gunung. Yang liar, kita menemukan bukan kita jadikan sebagai korban gimana? Enggak. Jumhur mengatakan itu enggak masuk. Harus bahimatul an'am, hewan ternak. Ada yang punya pendapat semacam itu? Ada. Ada. Si mengurus bukan nama orangnya. Bahimatul an'am. Yang punya pendapat demikian ialah Al-Hasan bin Saleh. Dia berpendapat yajuz ayyudhahya bibaqar al-wahsy. Al-Hasan bin Saleh berpendapat boleh berkorban dengan sapi liar. Itu juga pendapatnya Dawud al-Zahiri, sapi liar. Tapi pendapat yang rajih, pendapat yang betul, dan dikata-kata itu ada khilaf yang syadz. Pendapat yang betul adalah pendapat kesepakatan para ulama harus dengan bahimatul an'am, hewan ternak. Nggak masuk. Korban maksudnya nggak masuk. Harus unta, sapi, kambing. Kuda halal. Nah, haram. Apa yang haram? Biral. Kalau keledai Cina. Haram. Nama hewan hagara. Nabi Saleh. Barakallahu'alaikum. Saya kira cukup sekian untuk pembahasan tentang masalah hewan kurban. Dan insya Allah kalau ada waktu pada kesempatan malam besok, ya mungkin tausiah lagi. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Baik. Karena kita punya pertemuan satu kali lagi malam besok. Maka bila benar subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.